الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لن نهتدي من قبل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. صدق الله العظيم، صدق رسول النبي الحبيب الكريم. نحن على ذلك من الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضر الإسلام جمعة رحمة الله. الحمد لله بشكر في الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى يمنا بريدان الإسلام حقيقي يوم الجمعة. الله سبحانه وتعالى سبريكا كنعمة فالة كده إيمانا دلم حدي كده سبوها دلم طعاك فالة الله سبحانه وتعالى يكبر جدا الإسلام ini dengan memenuhi panggilannya melaksanakan salatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalan ibadah kita yang telah kita lakukan, yang sekarang kita laksanakan, dan insyaAllah yang akan datang kita laksanakan. Salam dan salam kepada junjungan ala Nabi dan Nabi Islam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan kita semua umat yang berhamdulillah dan bersyukur Allah dari sahabat yang syafaatul muslimin. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sidang Jumat rahimakumullah, beberapa waktu ini kita sama-sama memperhatikan begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekuasaan, menunjukkan keagungan dan keberkasaannya kepada kita makhluk-makhluk, yang mana Allah menunjukkan bahwa Dia Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Tidak ada Tuhan yang berhak mengatur, menggerakkan, Rabb yang mengurusi alam semesta ini. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melakukan kehendak-Nya, telah berkuasa atas segala sesuatu yang diinginkannya, maka hal itu pasti terjadi. Dan tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini, hatta berkumpulnya dan bersatunya makhluk ciptaan Allah untuk menggagalkan rencana Allah, tidak ada satu makhluk pun yang sanggup menahan. Itulah yang merupakan ikhtikad dan keyakinan kita sebagai umat Islam. Hadirin yang dirahmati rahimakumullah, ketika ada satu hal atau ayat-ayat yang Allah berikan kepada kita di alam semesta ini, tanda-tanda kekuasaannya yang menimpa kita, yang menurut kita, dari sudut kita sebagai makhluk, itu tidak menghematkan hati atau tidak sesuai dengan keinginan kita, bahkan menyakiti kita, maka kita sering katakan itu sebagai satu musibah buat kita. Oleh karena penting pada kesempatan saat ini, Khatib ingin menyampaikan satu tema tentang musibah, asbabul musibah dan hakikat musibah, sebab-sebab musibah dan hakikat dan musibah yang menurut kita Allah timpakan kepada hadirin yang dirahmati. Kalau kita melihat di dalam firman Allah dalam Al-Qur'anul Karim, ketika ada satu kejadian yang tidak menenangkan kita, yang kita sebut dengan musibah. Musibah secara bahasa, dia berasal dari bahasa Arab, yang akar katanya adalah kata soba yusibu sobatan ay musibatan, yang artinya secara bahasa adalah sesuatu yang tidak disukai oleh hati kita. Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia, musibah berarti sesuatu kejadian yang menimpa baik individu maupun kelompok yang ternyata terjadi itu tidak menyenangkan hati. Berarti dalam konteks ini, sebabnya musibah adalah sesuatu yang menimpa individu kita maupun kelompok maupun berjamaah. Itu hal tersebut tidak menyenangkan atau tidak disukai oleh hati. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kata musibah ini dalam Al-Qur'an. Oleh karenanya ketika kita lihat ketika terjadi musibah, apa faktor penyebabnya? Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an setidaknya kalau kita lihat asbab musibah ada dua pertanyaan. Pertama, faktor musibah sebabnya adalah sesuatu yang bisa dirasionalkan. Sebab musibah adalah sesuatu yang bisa dinalar. Sesuatu sebab yang terjadi akibat ulah perbuatan manusia itu sendiri, yakni manusia yang jahil, yang bodoh, yang telah merusak alam Allah ini dan telah merusak dirinya secara individu. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam satu firman-Nya surah Al-A'raf ayat 96. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ظهر الفساد في البحر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ظهر الفساد telah jelas nampak fasad kerusakan في البحر والبحر di daratan dan di lautan. Apa itu? بما كسبت أيدي الناس, karena kerusakan itu dengan sebab-sebab kasar, ulah, usaha manusia-manusia. Manusia yang bagaimana? Tentunya manusia yang telah merusak daratan dan lautan itu sendiri. Maka itu Allah tersebutkan yang sendiri. Ketika terjadinya satu musibah dalam individu kita sebagai pribadi maupun sebagai kelompok, Allah sudah sebutkan penyebab utama. Yang pertama adalah faktor kerusakan usaha-usaha kita yang telah merusak alam semesta ini. Karena kita sebagai manusia yang Allah berikan mandat untuk memulai, karena Allah menjadikan kita inni ja'ilun fil ardi khalifah, maka Allah tunjukkan alam semesta ini dan isinya untuk dimanfaatkan oleh kita manusia. Tapi ketika kita menjadikan fungsi khalifah ini menjadi sembarangan dan merusaknya, maka faktor ini akan menimbulkan turunnya musibah. Faktor yang pertama ini hadir rahimahullah, ini faktor yang bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, baik orang-orang intelek, orang-orang awam, hatta orang beriman bahkan orang kafir sekalipun, mereka sepakat menerima ini sebagai satu sebab. Orang muslim menerima ini sebagai satu sebab karena ada dalil. Dan orang muslim sekalipun dia mengatakan dia ini faktornya terjadi musibah, karena dia tidak dirasionalkan. Ketika diri kita tubuh kita sakit, berarti ada faktor penyebab apa? Boleh jadi kita kurang istirahat, boleh jadi kita kurang atau salah makan-makanan sesuatu yang masuk dalam tubuh kita, boleh jadi karena terpenyakit virus atau apapun bentuknya yang menyerang tubuh kita. Secara kolektif berjamaah terjadinya bakaran, banjir, tanah longsor, gunung meletus dan sebagainya, ini menurut sebab yang pertama ini bisa dinalarkan. Bagaimana kita tahu para ahli kita berpendapat terjadinya banjir disebabkan oleh di hulu sana banyaknya resapan air-air yang sudah hilang, dibangun perumahan, perhotelan, terbangnya hutan-hutan pepohonan yang menyimpan air dalam tanah dari ke bawah ke tempat kita, menyempitkan sungai-sungai, dampaknya sungai-sungai sampah di mana semua. Itu indikasi yang bisa dinamakan dan semua menerima itu sebagai satu sebab datangnya musibah. Tetapi hadis yang jemaah rahimahullah kita terlupa. Ternyata ada sebab yang kedua. Yang sebab ini subhanallah menjadi sebab pula Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan satu musibah kepada umat-umat sebelum kita. Di dalam Al-Quranul Karim Surah Al-Qasas ayat 59 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها الظالمون. Allah memberikan informasi bahwa tidaklah kami, kata Allah, tidaklah Tuhan mengazab satu penduduk kota, satu negeri, kecuali negeri itu mendustakan Rasulullah yadluhu alaihi, mendustakan Rasulullah yang terkutus, yang membacakan ayat-ayatnya, dan tidak pula kami menghancurkan, mengazab satu kota ketika kota itu adalah orang-orang yang tidak beriman. Berarti kota itu adalah termasuk orang-orang yang zalim. Hadirin yang dimaklumi Allah, kalau kita lihat ayat ini berarti Allah tidak akan menurunkan satu musibah, satu azab kepada satu orang, seseorang, individu maupun kelompok, bahkan satu kota sekalipun, kecuali penyebabnya mereka mendustakan ayat-ayat Allah, tidak mengamalkan ayat-ayat Allah, dan mereka termasuk orang yang zalim. Hadirin yang dimaklumi Allah, ternyata sebab yang kedua ini yang kita harus renungkan, karena banyak yang sampai saat ini masih tidak menangkap sinyal Allah. Kenapa ada satu kejadian yang kita alami justru begini? Kita khawatir jangan-jangan karena satu kedurhakaan secara individu, secara kolektif kita kepada Allah, maka Allah turunkan musibah. Hadir dengan jemaah rahimahullah, itu sebabnya. Sedangkan kalau kita lihat secara hakikat musibah, musibah itu dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, kalau kita mempelajari setidaknya ada tiga hakikat musibah. Yang pertama, musibah itu musibah atau kejadian yang tidak kita senangi terjadi atas kehendak Allah, itu bisa menjadi satu fitnah, satu ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Musibah yang menjadikan Allah sebagai satu ujian ini hanya Allah timpakan, Allah kenakan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Karena musibah atau ujian ini itu hakikatnya pasti akan dialami semua kita yang mengaku beriman. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah An-Nakabut ayat 2 dan 3 mengatakan dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, hasibannasu an yutrafu an yakunu amanna wa hum la yuftanun. Apakah akan kami biarkan kalian berkata an yakunu amanna, kami beriman kepada Allah, padahal mereka wa hum la yuftanun, belum diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita yang sedang mengaku beriman, pasti ujian itu akan Allah berikan kepada kita. Untuk apa? Ayat ketiganya Allah berikan kepada kita informasinya. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلْيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Agar Allah ingin mengetahui dengan benar bahwa siapa yang benar-benar mengaku beriman dan imannya benar-benar sempurna, bukan orang-orang yang sekadar hanya ucapan saja beriman, tetapi amalan yang malah bertentangan dengan iman. Ini yang dalam konflik yang pertama ini, ketika ada satu yang tidak mengenakan terjadi pada diri kita dan kelompok dalam kondisi masyarakat kita, berarti ini mudah-mudahan bagi kita yang beriman jadi satu ujian. Bagaimana ujian ini menjadi apa? Yurfa'ud dawayah, mengangkat kemuliaan derajat kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yukafir anhum dhulubat, dan akan menghapus dosa-dosa kita. Yang kedua, musibah hakikatnya sebagai tazkiyah dan musibatul tazkiyah. Dia sebagai peringatan yang Allah berikan kepada orang-orang yang baik awalnya, tapi karena fitrahnya yang selalu digoda oleh musuh-musuh Allah, sehingga dia terlalaikan daripada kebaikan itu. Maka Allah Subhanahu wa Taala memberikan satu musibah ini untuk apa? Liyudhiqahum ba'dhal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Agar Allah Subhanahu wa Taala akan mengingin membalikkan mereka pada track yang sebenarnya, pada jalan yang sebenarnya. Kalau mereka dibiarkan begitu, dikhawatirkan akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Taala. Maka Allah ingin menjadikan sebab keburukan ataupun kelalaian yang mereka lakukan, agar Allah ingin membalikkan pada jalan yang Allah ridha. La'allahum yarji'un. Jadi ini merupakan satu kenikmatan hadirin. Ketika kita lagi lupa kepada Allah, Allah sentuh kita dengan tegurannya. Terus kita kembali pada track yang sebenarnya, beramal yang baik kembali. Maka ini satu kenikmatan yang tidak yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiga, al-musibatu hiya al-hazan. Ini yang harus kita khawatirkan. Musibah yang Allah Subhanahu wa Taala berikan kepada kita, kita anggap tidak mengenakan hati kita, ini merupakan azab dari Allah Subhanahu wa Taala. Apa itu azab? Murka Allah yang Allah berikan kepada satu kaum, satu kaum. Ini Allah sebutkan hadirin di dalam Al-Qur'an Al-Karim surah Az-Zumar ayat 25-26. Kasar al-lazina minqabihim fa'atahumul azadu min hizu la yashmur. Orang-orang mereka yang mendustakan ayat-ayat kami sebelum mereka, sebelum kita, jadi orang-orang yang Allah berikan kepada mereka azab, fa'atahumul azab, kami datangkan kepada mereka satu azab yang mana Allah itu merupakan satu kehinaan, satu keburukan Allah di muka bumi ini, yang mana Allah itu datang la yashmur, ya, dari tempat yang mereka tidak duga-duga datangnya. Kita tidak bisa mengira setelah sinamu turun-turun, kemudian sudah ada informasi bagaimana Krakatau dan pemberdayaan sudah mulai berjuang, atau nanti bahkan yang lain, Allah yang mempergerakkan itu semua. Jadi bukan karena pergerakan alat itu sendiri dengan upayanya yang bergerak, tapi Allah yang telah membuat itu sebab kedustaan yang dilakukan oleh makhluk Allah yang namanya manusia sebagai khalifah. Kemudian Allah lanjutkan, fa'adzabuhullahu khizya fil hayati dunya, yang mana Allah itu kami berikan sebagai khizya, keinginan, kerendahan yang Allah berikan pada orang-orang yang dihakkan tersebut. Wa'adzabul akhirat Allah, dan azab akhirat nanti Allah sediakan tentunya lebih besar daripada yang sekarang dirasakan Allah di dunia. Hadirin yang dirahmati Allah rahimakumullah, setelah kita mengetahui sebuah musibah, hakikat musibah, maka apa yang harus kita lakukan di kami ini? Allah pun telah memberikan kepada dalam Al-Quran Al-Karim surah Al-Baqarah ayat 155, Allah berkata syaitan lagi dan selanjutnya, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Mari kita perhatikan ayat ini hadirin. Sebelum ayat ini Allah sudah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu istaiinu bis-shabri was-salah. Wahai orang-orang yang beriman, memohonlah, meminta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Inna Allah ma'asabiri, Allah bersama orang yang sabar. Dan kata Allah, kami akan uji kalian dengan apa? Dengan khawf, ketakutan, wajuk, kelaparan, walaksin minal amwal, kekurangan harta benda, walanfus, kematian, wafala, hancur kesan dan pangan, buah-buah, hasil tanaman, pertanian, wushir, salir, dan kabarkan gembira pada orang yang sabar. Siapa mereka? Jika sahabat musibah, kalau inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang sabar itu Allah sertifikasikan adalah orang yang ketika diuji itu semuanya, mereka punya azam yang kuat kembali kepada Allah. Kuasa semuanya ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Tentunya di sini ada ikrar yang kuat di dalam hati. Bahwa ketika keyakinan kita sudah meyakini semua itu terjadi atas kehendak Allah, tidak ada satu makhluk pun yang bisa menghalangnya, maka minimal kita satu punya keyakinan yang benar menyikapi musibah yang kita hadapi. Kita bilang kebalikan ini punya Allah dan ini atas kehendak Allah. Kedua, ketika sudah ada ketika kuat dalam hati, maka Allah suruh kita untuk sholat dan salat. Maka perbaiki sholat kita sendiri. InsyaAllah hamba yang sholat akan dituntut oleh Allah, hamba yang selalu mengagungkan Tuhannya karena diawal dengan takbir, dan hamba yang akan selalu mendapatkan keselamatan dalam kehidupannya karena diakhiri dengan salat. Maka sholat bukan hanya ada dalam masjid, dalam sholat, langkah di sholat, tapi bawa sholat itu dalam kehidupan kita. Agungkan Allah dalam kehidupan kita, dalam tujuan kehidupan kita, dan tebarkan keselamatan buat sesama kita sendiri. Berkata suruh kita sabar, apa kesabar? Kita dalam hati kita meyakini kejadian itu datang dari Allah, dan kita berusaha sekuat tenaga memperbaikinya sesuai jalan yang betul Allah inginkan. Jangan bilang sabar kalau ternyata kita melakukan kemaksiatan kepada Allah setelah ada ujian yang menyakitkan. Diuji oleh Allah, kita tidak senang, kita ridho itu, dan kita ikhlas itu, sambil kita tetap berjalan pada jalan yang Allah inginkan, itulah sabar untuk berubah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan dengan penjelasan pada siang hari ini, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang kuat dalam ujian. Hamba-hambanya yang Allah selalu uji dengan ujian ikhlas semakin memantapkan keimanan kita, dan akan semakin menjadikan kita hamba yang kembali kepada Allah. Sehingga pada waktunya, waktu yang telah Allah tentukan pada akhir hidup kita di alam dunia ini, melakukan kita wafat dalam keadaan khusus. Amin. Ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dhikri hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الكثر الصلاة والسلام على سيد المصطفى وعلى آله أهل السنة والوفاء. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم سارعوا إلى مغفرة رب العالمين واعلموا أن الله تعالى أمركم بلا فيه بنفسك سنة الملائكة في مصطفى حتى القدس. قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته وعن بقية الصحابة والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا من الصابرين واجعلنا من المسلمين واجعلنا من المخلصين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على النعم يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر في الصلاة.